senantiasa mendengarkan siaran kami di edisi malam hari ini. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan mengikuti kajian langsung dari Studio Masjid Sabil Remaja, yang ini merupakan kajian rutin bersama Ustaz Abu Faisal Al-Azhi yang bertempat di Masjid Sabil Remaja pada pembahasan Kitab Bulughul Maram. Dan kita sudah tersambung, dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Antum untuk menyimak dan mendengarkannya dengan menyediakan alat tulis Anda seperti buku dan pena. Wa inni lausabbihuha. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد para hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian fikih kita. Malam hari ini kita akan berbicara tentang masalah salat duha. Jika malam yang kemarin, malam-malam sebelumnya kita berbicara tentang salat witir, maka malam hari ini kita akan berbicara tentang salat duha. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, apa-apa yang kita baca, hadis-hadis yang kita pelajari, sebenarnya tujuan kita belajar adalah untuk beramal, mengamalkan. Maka telah sampai kepada kita hujjah, telah tegak atas kita hujjah, maka hendaklah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyadari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohonan yang tidak berbuah. Berkata salah seorang tabi'in, tahal, ilmu dipelajari, dia akan menyuruh-nyuruh, memanggil-manggil orang yang pelajarinya untuk beramal. Wa illa, jika ternyata orang yang mempelajari ilmu tersebut tidak mengamalkannya, irtahala, maka ilmu tersebut akan pergi meninggalkannya. Maka di antara cara untuk berilmu atau belajar menuntut ilmu adalah dengan mengamalkannya. InsyaAllah dengan mengamalkan ilmu, ilmu akan menjadi lengket, mengakar dalam hati kita. Kemudian dengan mengamalkan ilmu, insyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan keberkahan daripada hadis-hadis yang kita pelajari. Sampai-sampai Sembahullah mengatakan tentang apa yang kita pelajari, kerjakanlah walaupun hanya sekali. Alaikarantai ikhwan rahimahillah wa yakum jema'in, berupayalah kita bersama-sama untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari tentang salat witir. Yang enggak sanggup untuk bangun malam hari, kerjakan sebelum tidur. Enggak sanggup 3 rakaat, 1 rakaat. Enggak sanggup mengerjakan sebelum tidur, kerjakan ba'da isya, selama sanakan sunat rawatib. Kalau sanggup malam hari, maka kerjakan malam hari agar kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu kita ini. Dan kaidahnya, setiap amalan akan menyuruh kepada amalan-amalan yang lain. Setiap amalan walaupun kecil, dia akan menarik kepada amalan-amalan yang lain yang lebih besar daripadanya. Sama dengan kemaksiatan, setiap bentuk kemaksiatan akan menarik kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, baik yang sepertinya dan bahkan yang lebih besar daripadanya. dan semuanya kita mengamalkan suatu kebaikan, insyaAllah ta'ala kebaikan tersebut akan menarik kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Antum bisa bersedekah, bersedekahlah, bisa berinfak, berinfaklah, bisa duha, duha kerjakan, bisa witir, witir kerjakan, bisa menimba ilmu kerjakan. Setiap kebaikan akan mengiring kepada kebaikan lainnya. Dan setiap kemaksiatan yang kita perbuat, lalai, dengar musik dan seterusnya, tidak jaga pandangan, akan menarik kepada kemaksiatan yang sepertinya atau bahkan yang lebih besar daripadanya. Oleh karena itu, ikhwan, banyak-banyaklah kita berniat, pertama kali berniat untuk berbuat kebaikan, dan tidak ada ruginya kita berniat untuk berbuat kebaikan. Berniatlah selalu mau belajar agama, belajar mau apa namanya, mengerjakan kewajiban-kewajiban, mau mengerjakan yang sunnah-sunnah, berniatlah. Akan diri kalian sendiri, maksudnya tidak berbuat kebaikan tersebut. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Afala taqilun, tidak akan berakal kalian mengajak manusia kepada kebaikan, tapi kalian lupakan diri kalian sendiri. Dan Allah mencela, Allah SWT mencela kaum yang mereka tidak mengerjakan apa-apa yang mereka katakan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, mengapakah kalian mengatakan apa-apa yang tidak akan diperbuat. Kata Aisyah ketika ditanyakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa melaksanakan salat duha? Berkata Aisyah, tidak, kecuali kalau dia pulang daripada bepergian, dari musafir. Wanahu anha, dan dari Imam Muslim juga perawinya, dari jalur Aisyah hadisnya, perawi hadis dari sahabatnya, berkata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatad duha. Aku tidaklah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sama sekali salat duha, wa inni la usabbihuha, tetapi aku tetap mengerjakannya. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in, ketiga hadis ini menjelaskan tentang hukum salat duha. Salat duha bilangan minimalnya ketika ingin dilakukan maka 2 rakaat. Berapa yang paling minim? 2 rakaat, nanti akan dijelaskan hadisnya. Dan yang paling banyak berapa bilangannya? Menurut hadis yang pertama ini yang dikutkan oleh Imam Muslim dari jalur Aisyah, wa yazidu ma syaa Allah, dia tambah sesuai dengan apa-apa yang Allah SWT tentukan baginya. Menunjukkan bilangannya tidak ada batasan, yang paling banyak terserah berapa mau dia buat. Adapun waktunya, waktu duha itu dimulai ketika matahari telah meninggi sepenggalah. Setelah matahari terbit, ya, tunggu sekitar 15 menit. Itulah waktu duha. Kalaulah matahari terbit pada jam 6, maka jam 15 itu waktu duha. Jangan sekali-sekali sholat ketika waktu matahari sedang terbit. Tunggulah sampai dia naik sepenggalah, sekitar 15 menit sebelum setelah matahari terbit. Sangat dikecam, sangat dilarang mengerjakan sholat ketika matahari terbit, karena ketika itulah para penyembah-penyembah matahari, mereka sujud menghadap ke matahari. Dan pada waktu itu juga lah syaitan meletakkan kedua tanduknya di bawah arah matahari, seolah-olah ya, para penyembah matahari sujud kepada syaitan. Dan sesungguhnya memang syaitanlah yang memerintahkan kita untuk menyembah matahari. Maka segala macam bentuk sesembahan kepada selain Allah sesungguhnya adalah penyembahan kepada syaitan. Yang nyembah berhala, yang nyembah kubur, yang nyembah matahari, yang nyembah bintang, hakikatnya mereka menyembah siapa? Syaitan. Karena syaitanlah yang telah memerintahkan mereka, mewahyukan kepada mereka untuk menyembah semua sembahan tersebut. Jadi itu waktu pertamanya. Adapun waktu akhirnya adalah sebelum zawal, sebelum tergencet syaitan yang telah memerintahkan mereka, mewahyukan kepada mereka untuk menyembah semua sembahan tersebut. Jadi itu waktu pertamanya. Adapun waktu akhirnya adalah sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, 5 menit sebelum tergelincirnya matahari diperkirakan itulah waktu akhirnya. Karena ketika mau tergelincir matahari, ketika tepat matahari di atas kepala, ya, dilarang mengerjakan sholat. Jadi kalau kira-kira 10 menit sebelum matahari tergelincir, atau 5 menit sebelum, atau 10 menit, 7 menit sebelum matahari tergelincir, itu waktu duha paling akhir. Karena sebelum tergelincir matahari, dia akan pada posisi tepat di atas kepala. Dan itu juga waktu yang dilarang kita sholat padanya. Karena ketika itulah neraka jahannam dibakar oleh Allah SWT. Maka sejak waktu tadi, sejak matahari naik sepenggala sehingga matahari akan tergelincir 5 atau 7 atau 8 menit sebelumnya, itulah dia waktu duha. Adapun disunahkan yang mengerjakan sholat duha dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana yang tadi dibacakan, adalah Rasulullah SAW mengerjakan duha 4 rakaat dan dia tambah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah baginya. Kata-kata Aisyah Rasulullah mengerjakan duha 4 rakaat, mengerjakan duha ini menunjukkan bahwasanya memang disunnahkan untuk melaksanakan sholat duha. Dan memang Rasulullah mengerjakannya. Tentunya kalau karena Rasulullah mengerjakannya berarti dia ibadah, dan dia adalah ibadah yang juga disyariatkan dalam agama. Karena Rasulullah tidak mungkin melaksanakan suatu amalan yang tidak disyariatkan. Itu perbuatan Nabi di sholat duha. Bahkan ada juga dalam bentuk perintah. Rasulullah perintahkan, ya, menunjukkan betapa kuatnya hukum tentang duha ini. Nabi pernah mengerjakannya, bahkan Nabi pun memerintahkannya. Dia telah perintahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Awsani khalili bithalathin. Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Siyam thalathati ayyamin min kulli syahr. Agar aku mengerjakan puasa 3 hari, ya, setiap bulannya. Maksudnya adalah ayyam bid, per hari ke-13, 14 dan 15 dari bulan Qamariyah. Ketika bulan sempurna purnama, ya, tanggal 13 mulai daripada hari ganjilnya, tanggal 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, maka disunnahkan seorang untuk melaksanakan puasa. Jadi inilah yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Orang ataib duha, dan beliau juga, beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku mengerjakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku mengenai yang Rasulullah pesankan kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah diperintahkan Rasulullah mengerjakan witir sebelum tidurnya? Kemarin telah kita bahas bahwasanya kebiasaan Abu Hurairah adalah menghafal hadis selepas isya sampai jam malam, karena khawatir tidak bangun di malam hari, karena dia telah menggunakan waktunya untuk belajar, menuntut ilmu, maka Rasulullah pesankan dia agar dia mengerjakan witir terlebih dahulu sebelum tidur. Mana lebih utama, mengerjakan sholat malam atau belajar menimba ilmu seperti yang saya buat? Mana lebih utama? Kalau di menambah ilmu, karena ilmu manfaatnya kembali kepada kita dan orang banyak. Sesuatu yang kemaslahatannya kembali kepada orang banyak lebih diutamakan daripada sekedar kemaslahatannya kembali kepada diri per individu. Para pelajar jika ditanyakan mana lebih utama, saya bangun malam atau saya murojaah di awal dari sejak isya sampai akhirnya mau tidur, kita katakan kalau anda kata kemampuan menumbuhkan dua kebaikan, kumpulkan ya, habis isya kau tidur, tengah malam kau bangun kerjakan salat malam, selepas itu kau belajar. Dia mengajukan salat malam dan dia belajar. Kalau anda kata tidak mampu dengan berbagai macam alasan, uzur ya, kerjakan kalau menimbang ya, kalau pun itu kau kerjakan, maka nyalah engkau sebelum tidurnya melaksanakan witir. Jadi intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah perintahkan Abu Dzar, perintahkan Abu Hurairah mengerjakan, berarti ini semakin memperkuat bukan tentang salat witir, salat apa? Salat duha maksud saya. Terus bentuk perintah ada, dalam bentuk anjuran pun ada. Itu membutuhkan sedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari matahari terbit, setiap anggota tubuh kita ini, sendi-sendi kita ini yang berjumlah 360 sendi membutuhkan sedekah. Setiap sendi itu harus setiap hari ada sedekah. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah, setiap tasbih itu dinilai sedekah. Setiap kata-kata tahmid la ilaha illallah sedekah. Kata subhanallah. Itu dia makan. Pulang antum dari bandara, singgah di sana belajar dulu sholat dua rakaat sebelum ke rumah atau di masjid manapun, masjid di rumah antum, di kampung antum, dan itu yang Rasulullah buat. Ketika Rasulullah melihat ada di Jabir unta, maka Jabir menjualnya dengan syarat, ya, Jabir dibolehkan membawa unta tersebut sampai ke tempatnya, sampai ke Madinah. Maka upayakan untuk diamalkan. Pulang dari bandara, singgah di sana belajar dengan syarat dua rakaat sebelum ke rumah atau di masjid manapun, masjid di rumah itu, di kampung itu, dan itu Rasulullah buat. Ketika Rasulullah melihat ada di Jabir unta, maka Jabir menjualnya dengan syarat, ya, Jabir dibolehkan membawa unta tersebut sampai ke tempatnya, sampai ke Madinah. Maka ketika Jabir membawa unta tersebut, dia dapati Rasulullah sedang sholat di masjid. Kemudian dia perintahkan Jabir untuk sholat pula. Ketika ditanya tentang sholat, kapan kau sudah sholat? Belum, kata Rasulullah, sholat langkah dua rakaat. Ini sunnah. Catat sunnah-sunnah seperti ini. Kerjakan. Semangkuan sekali minimal seumur hidup, supaya antum termasuk pada ahli hadis yang mengamalkan hadis, supaya hadis ini menjadi hujah atas kita. Hadis yang terakhir tadi, yang ketiga, kata Aisyah, aku tidak pernah Rasulullah mengerjakan salat duha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan salat duha, tapi aku mengerjakannya. Maka dengan hadis inilah Imam Ulama mengatakan salat duha hukum asalnya tidak disyariatkan, kecuali yang ditentukan daripada musafir, bukan di luar tempatnya. Ini jelas yang pertama mengatakan tidak disyariatkan. pendapat kedua mengatakan, andai kata seseorang terbiasa bangun malam hari, maka dia tidak perlu melaksanakan sholat duha. Tapi kalau andai kata dia tidak terbiasa bangun malam, kerjakanlah sholat duha dua rakaat. Kata mereka, Rasulullah tidak mengerjakan duha karena beliau bangun malam. Abu Hurairah mengerjakan duha karena dia tidak bangun malam. Untuk lihat di sini namanya fikih, ya. Mempelajari fikih membuat hati kita menjadi lapang, akal kita semakin menjadi luas. Ada yang mengatakan tadi saya lihatkan mana hadisnya itu. Rasul mengatakan tidak dengan Rasulullah punya Rasulullah sholat duha. Kemudian Rasulullah masih punya kecuali kalau pulang dari musafir. Ada yang mengatakan enggak. Menurut pendapat kami, ya, duha itu tidak disyaratkan kalau anda itu seorang terbiasa dengan malam. Tapi kalau dia tidak terbiasa dengan malam, baru dikerjakan di siang hari. Karena itu harus memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan apa? Duha. Karena harus tahu dia tidak bangun malam. Dan ini adalah merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Intinya pendapat kedua ini apa? Dia disyaratkan bagi orang yang tidak bangun malam. Apalagi yang kita pelajari menampung Rasulullah kalau dia tidak bangun malam, tiduran, dia ganti siang hari, dia kerjakan tapi dengan genap. Ya, mengenai baik. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan duha itu disunahkan, tetapi bukan diperbuat secara kontinu terus menerus, tapi dikerjakan terkadang, ditinggalkan terkadang. Pendapat yang kurang ini, yang ketiga. Jadi jangan tiap hari dengan pendapat ketiga ini, nanti bermasalah di tiap hari, karena Rasulullah tidak kerjakan tiap hari. Kata mereka, sekali kerjakan, sekali tinggalkan. Mana yang lebih kuat? Nah, Syekh Abdullah Al-Basam mengulang-ulang masalah besar mereka. Salat duha disunahkan secara mutlak, walaupun tiap hari diperbuat, tetap dia adalah perbuatan yang diutamakan, yang dianjurkan. Cukuplah kata Syekh Muhammad Taimin, keutamaannya karena dapat menggantikan, ya, sedekah atas 360 sendi-sendi anak Adam setiap hari tadi makan. Subhanallah. Kemudian kalau ada orang yang berkata, Aisyah seolah-olah kontradiksi antara hadis yang dilihatkan dengan apa yang dia perbuat. Apa kata Aisyah? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatu duha wa inni la usabbihuha. Allah Muslim. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Rasulullah sama sekali melaksanakan salat duha, tapi aku mengerjakannya. Apakah maknanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha buat bid'ah? Hasya wa kalla. Dia kerjakan, Rasulullah tidak mengerjakan. Apakah dia lebih takwa daripada Rasulullah? Hasya wa kalla. Apa jawabannya ikhwan rahimakumullah? Jawabannya tidak. Tetapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan perihal Nabi tidak mengerjakannya karena Nabi khawatir jika dia perbuat dengan kontinu menjadi wajib dan itu akan menyulitkan umat Islam. Dan adalah tradisi Nabi, terkadang dia tinggalkan yang lebih utama, dia kerjakan yang tidak lebih utama karena khawatir jika dia perbuat terus menerus, dia itu umat menjadi wajib bagi umat. Mana lebih utama, sholat tarawih berjamaah atau sendiri? Mana lebih utama? Berjamaah. Nabi itu sholat tarawih sendiri, dan dia juga pernah sholat tarawih berjamaah, ya, Tetapi ketika dia khawatir kalau dia perbuat tarawih berjamaah menjadi wajib kepada kaum muslimin dan itu memberatkan, maka dia tinggalkan. Makanya Nabi terkadang meninggalkan yang lebih utama, ya, dan mengerjakan yang di bawahnya, karena dianggap itu yang lebih baik bagi umatnya. Kalau andai kata diwajibkan, kesulitan umatnya. Makanya kata Aisyah, wa inni la usabbihuha, walaupun dia enggak kerjakan, tapi aku mengerjakannya. Karena Aisyah tahu radhiyallahu taala anha, dia tidak mengerjakannya karena khawatir memberatkan bagi umat Islam. Wallahu taala a'lam. Baca hadis yang berikutnya, qira' tafadhal. Qala al-musannif rahimah وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم FM وسلم قال صلاة الأوامين حين ترمض الفصال رواه الترمذي. يا أنتم تنبهكم hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau yakni terlupa menyandarkannya kepada Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ya, boleh jadi beliau terlupa. Dan bukanlah hal yang tercela ketika seorang alim terlupa. Nabi terkadang terlupa dalam sholatnya. Dan seluruh ulama orang yang menyandarkan hadis ini kepada Imam Muslim rahimahullah taala, kecuali alim terlupa. Nabi terkadang terlupa dalam sholatnya. Dan seluruh ulama menyandarkan hadis ini kepada Imam Muslim rahimahullah taala, kecuali Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia menyandarkan hadis ini kepada Imam kecuali Tirmidzi rahimahullah taala. Dan hal ini orang-orang yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa, beristighfar. Namanya apa? Al-awwab. Jamaknya awwabun atau awwabin. Kata Rasulullah, salatul awwabin, salatnya para orang-orang yang kembali kepada Allah SWT dengan meninggalkan dosa-dosa, ya, mengerjakan perbuatan taat, hina tarmadul fisal, ketika yakni bersangatan terik panas bumi, ya, yang mengenai pasir, padang pasir, sehingga membuat anak-anak unta itu kepanasan kakinya, enggak tahan karena masih kecil. Ya. Jadi kata Rasulullah, salatnya orang-orang awam, orang-orang kembali kepada Allah adalah ketika matahari sangat terik sekali. Diumpamakan Rasulullah dengan perumpamaan anak-anak unta itu enggak sanggup menyetakkan kakinya di tengah padang pasir karena mereka masih kecil, karena panasnya matahari. Maka tentunya hadis ini mengisyaratkan tentang yang paling utama mengerjakan duha adalah ketika matahari sedang tinggi, sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya. Walaupun dia boleh dikerjakan ketika matahari naik, sepenggalah daripada terbitnya, seperempat jam setelah terbit, tapi yang lebih utama kalau mau dipilih ketika dia telah meninggi jam 11. Ya. Setengah 11, setengah 12, jika belum zawal, itu waktu-waktu yang pas matahari sedang panas-panasnya. Wan Anasin, hadis yang kedua. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallat duha intai ashrata raka'ah banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu at-Tirmidzi wastaghrabah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, man shallat duha, barang siapa yang shalat duha sintai ashrat raka'ah, 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Hadis di riwayat punya istana di surga. Hadis ini hukum asalnya Mursyid Abdullah Basam Ba'if, tetapi dia kuat dengan banyaknya jalan-jalan lainnya yang mengkuatkannya. Karena itulah berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, pengarang kitab ini, dalam Fathul Bari-nya, lahu syawahid idza dummat ila hadithi Anas taqawwa biha. Banyak jalan-jalan lainnya dari perawi-perawi lainnya yang mengkuatkan jalan ini, sehingga dengan jumlah tersebut dia menjadi kuat dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Di antaranya dari hadis Abu Darda terdapat riwayat Rasulullah bersabda, man shallat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin wa man shallat sintai asyata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Apa bunyi hadis tersebut? Yang shalat duha 2 rakaat dia tidaklah ditulis sebagai orang-orang yang lalai, yang mengerjakannya 12 rakaat Allah bangunkan baginya rumah di surga. Berkata Hafiz Munziri, Allah At-Tabrani fil Kabir, hadis ini yang terakhir dari Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya Al-Kabir wa ruwatun thiqat, dan para perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Wa fi Musa bin Ya'qub Az-Zam'i khilaf, walaupun di antara perawinya bernama Musa bin Ya'qub terdapat perselisihan tentang masalah dirinya, sebagian menganggap terpercaya, sebagian menganggap lemah. Waqad ruya an jama'atin min sahabati wa min turuq. Tapi hadis ini juga diriwayatkan dari para jalan-jalan lainnya dari sahabat-sahabat lain. Ya, sehingga dengan jumlah yang banyak ini dia dapat menjadi hadis yang sah sebagai hujjah. Baik. Adapun hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti وصلى الضحى ثمانية ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumahku, maka dia mengerjakan duha sebanyak 8 rakaat. Hadis diikut oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Tahqiq kitab sahih Ibnu Hibban mengatakan sanad ini sesuai dengan syarat muslim, tapi ada perawi bernama Al-Muttalib bin Abdullah bin Khantab. Perawi ini Abu Zur'ah mengatakan dia thiqah, sebagaimana Dar-Qutni mengatakan thiqah, tetapi mereka berselisih tentang dirinya, apakah dia pernah mendengar dari Aisyah atau tidak pernah. Kalau tidak pernah berarti hadisnya terputus. Ketiga hadis ini ikhwan rahimakumullah yang jelas menunjukkan tentang disyariatkannya salat duha. Dan hadis yang pertama tadi menunjukkan semakin diakhirkan duha ketika bersangatan matahari teriknya semakin lebih utama. B Dan kalaupun kita menerima kesahihan hadis-hadis ini bahwasanya duha itu boleh dikerjakan 8 rakaat, boleh dikerjakan sebanyak 12 rakaat. Ada yang batasnya sampai 12 rakaat, tetapi sebagian mengatakan tidak ada batasannya, karena dalam Sahih Muslim tadi dikatakan, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa yang dia mau tambah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum jami'an, inilah dia pembahasan tentang salat duha. Kita padakan sampai di sini malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebagaimana tadi kita katakan, yang lebih rajih adalah disunnahkan dan mengerjakan duha. Maka berupayalah antum malam hari enggak terbangun, kerjakan duha minimal 2 rakaat. Kalaupun antum mau mengerjakan juga 2 rakaat, walaupun malam hari sudah bangun juga enggak ada masalahnya. Dan itu pendapat yang lebih rajih, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wah. Maka yang utama adalah pada waktu dua. Apakah ini mencukupi untuk mengganti apa? Dua rakaat yang untuk sedekah setiap anggota badan ini. Oh, iya. Itu kayaknya pernah kita bahas kemarin. Ada dua pertama tentang orang yang tertinggal melaksanakan sholat dua rakaat sebelum fajar. Ada yang mengatakan ya boleh dikerjakan setelah subuh, langsung karena keterangan Rasulullah ya tidak ada selesai subuh, tidak ada sholat setelah subuh kecuali dua rakaat fajar. Ada yang mengatakan tidak, apalagi hadisnya sebagian memakan sebagian mensahihkan. Tapi tidak dikerjakan ketika duha, digantikan dua rakaat ketika matahari telah naik sepenggala. Kalaupun itu dipilih menjadi pendapat, apakah dapat menggantikan posisi ya ini sholat duha cukup dengannya? Kita telah melaksanakan sholat duha plus kita telah melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh tadi, ya kita katakan ya cukup bagi seorang untuk mengerjakan dua rakaat duha tersebut untuk sholat duha, waktunya untuk duha, ataupun juga untuk menggantikan sholat sunat dua rakaat sebelum subuh yang tertinggal. Tapi kita bahas kemarin bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengenai dua rakaat yang tertinggal itu, kalau antum ingat dikerjakan kapan ingat, sebagaimana sholat-sholat fardu yang lain. Kalau antum tertidur maka dikerjakan ketika bangun. Ya, kata mereka ini hadis berlaku bagi dua rakaat sebelum subuh dan berlaku juga bagi sholat-sholat yang lain. Walaupun ada yang mengatakan enggak, nantikan ketika duha. Yang jelas syafaatul rahimakumullah, dalam perkara-perkara fikih terdapat pendapat-pendapat ulama, tetapi yang kita satu harus garis bawah bahwasanya mereka tidak sembarang omong. Semua yang mereka katakan mereka ambil daripada dalil. Cumanya karena memang yang namanya manusia bertingkat-tingkat pemahamannya, bertingkat-tingkat ilmunya, maka timbullah perselisihan dalam memahami dalil. Tetapi perselisihan seperti ini tidak tercela dan tidak membuat sebagian yang memusuhi yang lainnya, yang tidak sependapat dengannya. Makanya kita katakan Ahlu Sunnah begitu terhasil dalam perkara-perkara ijtihad. Ulama-ulama Imam Syafi'i dan lain-lainnya, mereka berselisih. Ya, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berselisih. Tapi perselisihan mereka dalam perkataan-perkataan pendapat-pendapat mereka dalam masalah-masalah agama tidak membuat mereka bertikai, bercerai-berai, ya. Dan tidak mungkin, mustahil antum menyatukan manusia di atas satu fikih, mustahil. Tidak mungkin. Semua antum harus ikut pendapat saya yang rajih, mustahil. Tidak mungkin itu. Al-Imam Abu Ja'far al-Mansur ketika ingin menyatukan manusia, menjadikan kitab Imam Malik sebagai standar muwatta' dalam berselisih, kata Imam Malik, jangan kau perbuat itu. Biarkan manusia beramal ibadah dengan apa-apa yang mereka dapati dalilnya. Imam Malik melarang. Ya. Makanya kita dalam perkara fikih antum silakan berselisih, tak ada salah. Wajib ikut, dia enggak ikut dianggapnya musuh. Dia akan tahdzir, dia akan perangi, dia akan bantah dalam perkara-perkara yang terdapat padanya khilaf. Ya, fi mawarid nizaa', perkara-perkara yang para ulama pun berbeda pandang dalam menghadapi perkara tersebut. Lantas dia bangun opini, dia kembangkan, siapa yang mengikuti perkataannya dialah teman, menjadi kekasih, menjadi teman-teman setia, menjadi kelompoknya. Yang tidak mengikuti pendapatnya, dia ditahdir, dia diperangi. Subhanallah, ini kebodohan. Ya, dalam masalah pakaian, semuanya antum harus pakai jubah. Yang enggak pakai jubah saya tahdir. Subhanallah. Ini menunjukkan sempitnya ilmu, dangkalnya pengalaman. Ya, atau yang mengatakan sebaliknya, semuanya harus pakai koko. Yang enggak pakai koko berarti dia tidak ahlus sunnah. Ya ikhwan rahimakumullah. Perkara-perkara yang luas kenapa dia bersempit? Perkara-perkara yang sempit yang ini perluas. Ya, semuanya tempatkan pada tempatnya. Perkara-perkara yang ulama berselisih jangan dipaksakan orang. Tetap sholat berjamaah 2 kali. Sebagian orang enggak mau 2 kali. Dianggap itu hadisnya itu perkaranya perkara yang lemah, yang boleh adalah mengerjakan jamaah sekali masjid, enggak boleh 2 kali. Sebagian mengatakan enggak, 2 kali tetap lebih utama hadisnya ini. Ini perkara khilaf, ulama aja berselisih. Lantas antum karena orang buat 2 kali jamaah, antum perangi dia, antum tahdir dia, antum salahkan, antum sesat, antum bid'ah, atau sebaliknya, enggak. Ini semua terlahir daripada dangkalnya ilmu. Ya, dangkalnya ilmu, dangkalnya paham, sehingga mewajibkan orang dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah pakaian, harus jubah. Mana nasnya ikhwan rahimakumullah? Tidak boleh pakai celana. Mana hadisnya? Mana nasnya? Ya, semua kita yang menjadi standar dalam berbicara, berkata-kata, berpendapat adalah nas. Kalau andai kita bukan nas, tidak bisa jadikan rujukan. Walaupun berkata fulan, alim, ijtihad, selama ijtihad, apalagi ada ulama lain yang tidak sependapat, kenapa kita harus menggiring umat untuk mengikuti ulama si A, yang menyisih ulama si A, dia ahli bid'ah. Ini dangkalnya pemahaman. Ya, akhirnya masing-masing ulama A, ulama memiliki murid-murid. Murid-murid ini pun semakin parah di bawah bertikai. Masing-masing mencari pendukung. Ulama C sama dengan kami, ini ulama D. Subhanallah. Padahal perkaranya ikhtilaf, gampang. Ijtihad bukan perkara yang mansus. Ya. Subhanallah. Antum berlemah lembutlah dalam perkara ini. Adzan sekali, adzan 2 kali. Ini perkara-perkara khilaf yang bisa ditarjih, bisa dipermasalahkan, bisa saling membantah, tapi dengan adil dan bijak. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.